hajru ahlil bid'ah, yakni menghajar, memboikot siapa-siapa yang memunculkan kebid'ahan di dalam syariat ini. Bahkan kita dapati di kalangan pemerintah kaum muslimin di masa Bani Umayyah, ketika muncul, yakni sebagian yang munculkan kebid'ahan, maka pemerintah memberikan uqubah pada sebagian mereka, dipenjara, bahkan sebagiannya dieksekusi. Salah satunya adalah tokoh yang munculkan bid'ah Jahmiyah, yakni Jad ibn Dirham, atau sebagian ulama menyebutnya Jad ibn Dirhim, di mana salah seorang amir atau gubernur di masa Bani Umayyah, yakni Khalid ibn Abdullah Al-Qasri, beliau di dalam khutbah Idul Adha ketika itu, beliau menyatakan di hadapan kaum muslimin, taqabbalallahu duhayakum, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurban-kurban kalian. Wa inni al-yawma mudahhin bijad ibn Dirham, dan saya hari ini, ya, akan berkurban dengan Ja'ad ibn Dirham atau ibn Dirhim. Maka selepas beliau berkhutbah dari khutbah Idul Adha-nya, beliau kemudian, ya, menghampiri Ja'ad ibn Dirham yang dalam keadaan terikat, kemudian beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau. Ini salah satu upaya dari pemerintah kaum muslimin di dalam mencegah tersebarnya kebid'ahan dengan menghukum para tokohnya. Jazakallahu khairal jaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Kemudian matan berikutnya, Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, wa a'takidu anna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun, dan aku meyakini bahwa seluruh perkara yang muhdatsa, perkara yang diada-adakan, ya, perkara yang baru fid din, di dalam urusan agama ini, bid'atun, maka perkaranya bid'ah. Jadi di sini beliau rahimahullah menegaskan salah satu di antara, yakni keyakinan beliau, dan ini merupakan keyakinan para a'immah, para imam-imam, ya, dalam syariat ini, bahwa segala sesuatu yang diada-adakan di dalam urusan agama, bukan urusan duniawi, ya, segala sesuatu yang diada-adakan di dalam urusan agama, maka itu adalah bid'ah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, menegaskan tentang hukum seluruh perkara yang diada-adakan dalam syariat ini, ya, sebagai bid'ah dengan satu hukum, yakni semua perkara bid'ah itu sesat. Ya, sebagaimana dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, beliau sering mengulang di dalam khutbah-khutbah beliau, inna kulla, ya, muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya, ya, segala perkara yang muhdats, yang baru, ini dalam urusan agama ini bid'ah, dan semua perkara bid'ah itu sesat. Tidak pernah satu kali pun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa di sana ada bid'ah yang hasanah. Ya, bahkan beliau berulang-ulang menegaskan bahwa seluruh perkara bid'ah, perkara baru di dalam agama ini adalah perkara yang sesat. Baik, kita lihat keterangan Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wahada, ini perkara ini yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid dalam matan beliau, yakni bahwa aku meyakini segala sesuatu yang baru di dalam agama ini ada perkara bid'ah. Wahada mu'taqadu ahli sunnati wal jama'ah as-salafis salih wa atba'ihim. Dan ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jama'ah, keyakinan salafus salih dan para pengikut mereka. Anna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun. Bahwa segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini adalah bid'ah. Perkara ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Demikian juga hadis Jabir yang telah saya sebutkan tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir, peringatkan umatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, pada hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan hadis ini pada kitab Arba'innya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dan jauhi oleh kalian muhdatsatil umur. Ini segala sesuatu yang baru dari urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bidah. Karena sungguhnya setiap perkara yang muhdats, yang baru di dalam agama ini adalah perkara bidah. Kemudian beliau menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bidah itu sesat. Pada riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat itu di dalam neraka. Kata beliau selanjutnya, wa ma dzalika illa li anna ad-dina kamilun. Tidaklah hal yang demikian itu, yakni keyakinan bahwa setiap perkara yang baru yang dimunculkan dalam perkara agama ini merupakan perkara bid'ah. Ya, tidaklah demikian kecuali karena agama ini, yakni agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang kamil. Agama yang sempurna, lengkap. Ya, tidak perlu untuk adanya penambahan ataupun pengurangan ataupun istidrak, yakni koreksi ulang mana-mana yang perlu untuk dibenahi. Agama kita ya telah sempurna, disempurnakan Allah Subhanahu wa taala ketika nabinya sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencoba ya mengada-adakan suatu sebagai penyempurna terhadap syariat ini. Wa sahibul bid'ati yuridu an yudifa ila dinil islami syai'an bira'ihi wa istihsanihi. Dan seorang sahibul bid'ah, ya, seorang sahibul bid'ah, yakni ahlul bid'ah, dia menginginkan untuk menambahkan kepada agama Islam ini sesuatu yang itu bersumber dari ra'yunya, bersumber dari pikirannya. Wastihsanihi, bersumber dari anggapan baiknya. Ya, istihsan. Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris ya rahimahullah Beliau menyatakan dalam ungkapan yang masyhur, man istahsana faqad syara. Ya, man istahsana faqad syara. Siapa yang menganggap baik sesuatu, yakni yang dia nisbatkan kepada syariat ini, baik, padahal itu bukan bagian darinya, faqad syara', maka berarti dia telah menetapkan suatu syariat. Dan pada posisi ini dia telah memposisikan dirinya, yakni ketika dia menetapkan suatu syariat, dia telah memposisikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu, yang mensyariatkan bagi mereka dari suatu perkara yang dianggap sebagai bagian dari agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan izin padanya? Dan kita dapat di masa kita, ya, munculnya istihsanat, anggapan-anggapan baik terhadap perkara-perkara yang tidak ada bimbingan ataupun pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara yang ditokohkan sebagai tokoh agama, entah disebut sebagai kiai ataupun disebut sebagai ustaz ataupun yang lainnya, ya, ketika ditanya tentang suatu perkara yang dimunculkan olehnya, baik, apa dasarnya, apa dalilnya? Jawabannya, ini memang tidak ada dalilnya, tapi baik, ya, bisa menjadi penyemangat di dalam beribadah kepada Allah, dan berbagai alasan lainnya yang kembalinya sekali lagi semuanya kepada anggapan-anggapan baik yang sumbernya adalah perasaan dan hawa nafsu. Atas dasar inilah, ya, ahlul ahwa dinamakan sebagai ahlul bid'ah, dikarenakan segala sesuatu dari perkara bid'ah itu hakikatnya mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وهذه مخالفة صريحة. Maka sikap seorang sahibul bid'ah ketika dia menginginkan untuk memasukkan sesuatu ke dalam agama Islam ini dengan berdasarkan ra'yu dan anggapan baiknya, ya, karena menganggap berarti di sisinya agama ini butuh tambahan penyempurna dari dia, yang demikian merupakan mukhalafatun sharihah, yakni penyelisihan yang jelas, tegas, sharih, tidak ada kesamaran padanya, ya, penyelisihan terhadap apa yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an tentang kesempurnaan agama ini. لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن كمال الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى telah mengabarkan kepada kita tentang kesempurnaan agamanya dengan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya ini, ayat ketiga dari surat Al-Maidah, di saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri di Arafah pada Hajjatul Wada' beliau, Allah menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah menegaskan bahwa agama ini telah sempurna. Ya, tidak butuh adanya penambahan, tidak butuh adanya pengurangan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan dengan kesempurnaan agama ini aku lengkapkan atas diri-diri kalian nikmat-Ku. Bisa menunjukkan kepada kita bahwa karunia agama yang sempurna ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menegaskan, dengan sempurnanya agama ini kita tidak butuh kepada syariat selain syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak butuh kepada seorang nabi pun selain nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waraditu lakumul Islam dinan. Dan Allah menyatakan, waraditu lakumul Islam dinan. Dan aku ridha atas diri kalian untuk Islam menjadi agama yang kalian pegangi, kalian bawa. Ya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pula dari sini bahwa siapa saja yang menghadap Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan membawa agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoinya. Al-Imam Malik, Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullahu ta'ala, beliau dengan ayat ini menegaskan tentang bagaimana hukum orang yang mengada-adakan kebid'ahan. Kata beliau rahimahullah, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khana risalah." Kata beliau, "Man ibtada'a fil islami bid'atan bid'atan yaraha hasanatan." Siapa saja yang mengada-adakan suatu kebid'ahan di dalam Islam ini, yaraha hasanatan, yang dia pandang itu sebagai suatu yang baik. Dan ini keadaan yang ada pada orang-orang yang munculkan kebid'ahan dalam agama ini, menganggap bahwa apa yang dimunculkannya sesuatu yang baik. Maka kata beliau, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia telah mengklaim, menyangka atau menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena menurutnya ada sesuatu kebaikan ya yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menjelaskan kepada umat, sehingga dia butuh untuk menampakkan kebaikan itu. Jadi sadar atau tidak, terima atau tidak, seorang yang munculkan kebid'ahan dalam agama ini telah menuduh nabinya sebagai pengkhianat. Adakah orang yang lebih jelek adabnya ya, terhadap nabi dibandingkan seorang yang menuduh nabi sebagai seorang pengkhianat? Dan tentunya kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat-sangat tidak terima dengan perlakuan yang semisal ini. Kata Imam Malik, "Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yakul," karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam din." Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku lengkapkan atas diri-diri kalian nikmat-Ku, dan aku ridha untuk Islam menjadi agama bagi kalian. Kata Al-Imam Malik selanjutnya, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan." Fama lam yakun yauma idzin dinan. Maka apapun perkara yang saat turunnya ayat tersebut itu bukan bagian dari agama, fala yakunul yauma dinan, maka pada hari ini pun perkara tersebut bukan bagian dari agama. Dan ayat yang agung ini ya, diketahui keagungannya hatta oleh seorang Yahudi. Ya. Hatta oleh seorang Yahudi. Oleh karena itu, kalau ada di antara kaum muslimin ya, tidak mensyukuri keagungan karunia Allah yang diturunkannya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahkan tidak memahami bagaimana agungnya ayat ini, maka sungguh-sungguh rugi. Ya. Di dalam as-sahih riwayat Ibnu Majishun, telah datang seorang Yahudi menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Yahudi tadi, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabika law nazalat alaina ma'syaril yahud lattakhadna dhalika al-yawm 'idan lana." Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat di dalam kitabmu yang andai ayat ini turun kepada kami segenap Yahudi, ya, andai ayat ini diturunkan kepada mereka, tentu, kata Yahudi tadi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat tadi sebagai Id, sebagai hari besar. Kata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, "Ayu ayah, ayat yang mana?" Faqala, kata Yahudi tadi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sampai ayatnya Yahudi hafal ya. Jadi ayat ini diketahui oleh orang Yahudi tadi tentang bagaimana keagungan ayat tadi, yang sampai-sampai katanya, andai ini yakni turun kepada kami, kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai perayaan, hari yang agung. Kata Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, "Inni la'alamu ayu yawmin ya, nazalat hadihil ayah." Ini, yani ayat ini, saya benar-benar tahu ya, hari yang mana hari ketika turunnya ayat ini. "Nazalat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma arafah." Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari Arafah. Ya, dan hari Arafah ini termasuk di antara Id bagi kaum muslimin ya, para hujjaj. Ya, sehingga tidak perlu bagi kaum muslimin untuk mengadakan, menambah-nambahkan Id baru dengan turunnya ayat tersebut. Ya. Karena Id ini bagian dari syariat, harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita untuk menambah-nambah Id selain dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Asy-Syarih Syaikh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Wa min as-sunnati al-karimati ma yu'ayyidu hadhihi al-ayata al-karimah. Dan di antara sunnah yang mulia terdapat yakni ayat hadis yang menguatkan dari kandungan ayat yang mulia ini. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada nabinya berupa Al-Kitab, yakni Al-Qur'anul Karim, dan wahyu berupa hadis. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala la yang tiku anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sehingga tidak ada perentangan antara ayat dengan hadis, antara Al-Qur'an dengan As-Sunnah, bahkan saling menguatkan dan menjelaskan. Ya, bahkan ya, butuhnya Al-Qur'an kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas itu lebih butuh dibandingkan ya, Sunnah kepada Al-Qur'an. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah menjelaskan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal baydai lailuha kanahariha la yazigu 'anha ba'di illa halikun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah aku tinggalkan kalian di atas al-bayda, yakni agama ini yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayda, yakni putih bersih, yang menunjukkan tentang gambaran kesucian agama ini, bersih putih. Lailuha kanahariha, sampai digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam keadaan malamnya bagaikan siangnya. Jadi kondisi ya, agama ketika ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian jelas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari agama ini sepeninggalku. Ya, meninggalkan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hawa nafsu, illa halik, kecuali dia akan menjadi orang yang binasa. Waqala ba'du sahabatil kiram, sebagian dari para sahabat yang mulia ada yang berkata, ini perkataan sahabat ini untuk menjelaskan bagaimana sempurnanya agama ini, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul-betul telah membimbing dan menjelaskan kepada umatnya apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kata sahabat ini, ini pada sebagian kutub sunnah disebutkan, ini adalah dari perkataan Abu Dzar. Ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa a'tana minhu khabaran. Tidaklah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di sana ada seekor burung yang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya ya di angkasa, kecuali telah memberikan kepada kita khabar, berita tentangnya, apa yang kita butuhkan. Jadi tidak ada satu perkara pun yang dibutuhkan oleh umat ini untuk kebahagiaan mereka fid dunya wal akhirah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan ilmunya. Sampai pun digambarkan di sini oleh sahabat Abu Dzar, ya. Andai ada seekor burung yang mengepak-kepakkan kedua sayapnya di angkasa, yang padanya sesuatu yang dibutuhkan oleh kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang kita butuhkan tadi. Baik, selanjutnya Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid rahimahullah menyatakan, "Idzan uktumila dinul Islami bisyahadati nususil kitab was sunnah." Dengan demikian, agama Islam ini telah uktumil, telah disempurnakan. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syahadah, persaksian dari nas-nas Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sekali lagi telah menjelaskan kepada umat ini, ya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka di dalam meraih kehidupan yang bahagia di dunia wal akhirah. Oleh karenanya ketika datang seorang Yahudi kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tujuannya hendak menghina atau melecehkan para sahabat, kata Yahudi tadi, "Inna nabiyakum 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Ya. Sesungguhnya nabi kalian itu mengajari kalian segala sesuatu sampai pun cara buang hajat. Baik. Salman Al-Farisi tidak minder dikatakan seperti itu. Bahkan beliau menegaskan, "Ajal. Ya, benar. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kull syai'in hatta al-qira'ah." Nabi kita, Nabi kami sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari kami segala sesuatu, ya, sampai pun cara buang hajat diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita ketahui bagaimana ketika kita hendak masuk ke tempat buang hajat. Oke. Kemudian adab-adab ketika di dalam, yakni mirhad. Ya. Kemudian ketika keluarnya. Yang itu semua, ya, tidak didapatkan rinciannya dalam syariat selain syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sungguh, ya, ini suatu kemuliaan. Ya, bukan sebaliknya, ya. Seorang merasa minder dengan yang semisal, justru ini sebuah kemuliaan. Ya. Oleh karena itu, jika kita ketahui bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari kita sampai pun tata cara buang hajat, yang ini maslahatnya terbatas kepada maslahat pribadi, tentunya perkara yang lebih besar daripada itu yang maslahatnya maslahatul amah, ya, maslahat umum, tentang bagaimana hubungan antara penguasa dengan rakyat, rakyat dengan penguasa. Ya, bagaimana cara memilih pemimpin. Ya. Kalau cara buang hajatnya diajarkan, tidak mungkin perkara yang lebih besar maslahatnya tidak diajarkan yang dalam syariat ini. Oleh karena itu sekali lagi, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah karuniakan kepada kita syariat yang sempurna. Allah membimbing kita, menunjuki kita untuk mengikutinya. Ya. Semua ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa ditukar dengan apapun dari dunia dan seisinya. Fa ayyu hujjatin li ahli al-bid'ah an yabtadi'u fi dinillahi wa yazidu ahkaman wa fadaila laisa laha aslun fi syar'illahil ma'sum bal yu'ariduna biha an nususal muhkamah. Maka hujjah yang mana yang dimiliki oleh ahlul bid'ah, dalil yang mana, argumen yang mana, alasan yang mana yang dimiliki oleh mereka untuk mengada-adakan dalam agama Allah ini, menambah-nambahkan ahkam, hukum-hukum, wa fadail, dan keutamaan-keutamaan yang laisa laha aslun fi syar'illahil ma'sum, yang tidak ada asalnya dalam syariat yang ma'sum ini, yang terjaga dari kesalahan, dari kekeliruan ini. Dan kita mendapati, ya, di sana banyak dimunculkan tentang yakni berbagai keutamaan-keutamaan amalan yang tidak ada padanya, yakni dalil yang sahih yang menunjukkan padanya. Dan hal yang demikian bukan perkara yang sepele, karena bagaimana orang bisa terjatuh yakni ke dalam kebid'ahan dikarenakan hal-hal yang semisal ini, yakni ya adanya berita-berita tentang keutamaan amalan yang itu tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sementara fadailul a'mal, keutamaan amalan ini termasuk dari perkara gaib yang harus datang keterangannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama ahlul hadith, ya, mereka menegaskan bahwa sebagaimana dalam permasalahan hukum, ya, harus berdasarkan riwayat yang sahihah, maka demikian juga dalam permasalahan fadail harus bersumber dari riwayat yang sahihah, karena masing-masingnya adalah perkara syariat ini, perkara agama ini, ya, yang harus berdasarkan sumber yang benar. Bal yu'ariduna biha an-nusus al-muhkamah, bahkan mereka orang-orang ahlul ahwal bid'ah, dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka munculkan, mereka menentang nas-nas yang muhkamah, yang tegas, yang menunjukkan akan sempurnanya agama ini. Kata beliau selanjutnya, na'am, inna syar'al ma'suma kitabun wa sunnatun wa ijma'un wal qiyasul jali far'uha. Benar, sesungguhnya ya syariat yang ma'sum, yakni kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan beliau ataupun perbuatan beliau ataupun takrir, persetujuan beliau, demikian juga ijma', kesepakatan umat ini, dan Nabi telah menegaskan bahwa yani la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah, tidak akan umatku sepakat di atas sebuah kesesatan, menunjukkan jika umat ini ijma', sepakat, maka kesepakatan mereka maksum, ya, terjaga dari kesalahan. Demikian juga ya qiyas yang jeli, ya qiyas yang jelas, yang sahih, ya, yang merupakan ini bagian cabang dari dasar syariat ini, yakni analogi yang benar, yang tepat, ya, yang tentunya mengacu kepada apa yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, karena tidak mungkin ada qiyas yang tanpa ada dasarnya. Ya, ini qiyas yang sahih. Wa amma aqwalul bashar wa ara'uhum wa istihsanatuhum fa hiya ghairu ma'sumah. Adapun pendapat-pendapat manusia atau perkataan-perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka, anggapan-anggapan baik mereka, maka semua ini ghairu ma'sumah, bukan sesuatu yang terjaga dari kesalahan. Oleh karenanya, selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapapun setinggi apapun ilmunya, tayyib, maka bisa diterima dan bisa ditolak perkataannya. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau menyatakan kullun yu'khadu wa yuraddu min kalamihi illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali penghuni kuburan ini. Beliau menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya bahwa selain beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa benar bisa salah. Dikatakan ini bal qad yusibuna wa qad yukhti'una. Selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapapun dari kalangan manusia terkadang bisa benar, terkadang bisa salah. Fama asabu fihi fahuwa muwafiqun li syar'illah. Apa yang benar dari pendapat-pendapat mereka, maka itu yang mencocoki syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi timbangan syariat Allah, apa yang cocok dengan syariatnya berarti itu benar. Wa ma akhta'u fihi fahuwa mukhalifun li syar'illah. Adapun apa-apa yang akhta'u fihi, mereka keliru, tidak lain kecuali karena menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian keadaan manusia selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya ingatkan dalam perkara ini, terkait dengan fitnah, mutaakhirah. Mereka, para mutaassib, Dr. Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, hadahullah, ketika datang penegasan tanah hakikat fitnah yang dimunculkan oleh sang dokter ini dari Imam Jarh wa Ta'dil di masa kita, Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, mereka menyatakan bahwa orang bisa benar bisa salah, dan dalam hal ini kita menghormati Syekh Robi, tetapi fatwa beliau kita tidak menerimanya. Kenapa? Karena bisa benar bisa salah. Taib, mereka menggunakan kaidah ini tetapi tidak menerapkannya pada Dr. Muhammad bin Hadi. Kalau Dr. Muhammad bin Hadi bisa benar bisa salah, tidak? Dan tegas-tegasan Syekh Rabi hafizahullah menegaskan bahwa Muhammad ibn Hadi seorang yang zalim, karena dia telah mencela orang-orang yang mereka adalah pemilik ilmu, memiliki giat dakwah di atas sunnah dengan tuduhan sebagai orang-orang dungu, bukan hanya bodoh, tetapi dungu, bahasa halusnya pekok, seperti itu, Dan ketika Muhammad ibn Hadi sang doktor ini, diminta oleh Syekh Rabi untuk mendatangkan dalil-dalil atas tuduhan-tuduhannya, kemudian diperiksa huruf demi huruf oleh beliau hafizahullah, dan beliau menyimpulkan laisa indahu dzarrata dalil, tidak ada padanya walaupun sebesar dzarrah dari dalil. Kok kemudian muncul ucapan dari mereka bahwa ini masalah khilaf di kalangan para ulama? Kok bisa? Syekh Rabi di sini sebagai hakim yang beliau melihat apakah yang dilakukan oleh Muhammad ibn Harith sesuatu yang di atas daya atau tidak? Kok kemudian dia katakan khilaf ulama? Oleh karena Syarif menyatakan, andai Muhammad ibn Hadi memiliki hujjah, tentu saya akan menjadi pembelanya. Coba. Ya. Menunjukkan dari sini bahwa apa yang terjadi, ya, tidak lain kecuali kezaliman terhadap Ahlussunnah. Dan bahkan Syekh menyatakan bahwa fitnah yang dimunculkan oleh Muhammad ibn Hadi, sang doktor ini, ini lebih jelek dibandingkan fitnah Haddadiyah. Haddadiyah salah satu di antara firqah Khawarij yang sasaran dari kejahatan mereka ada terhadap para ulama. Ya. Dan yang sangat aneh kalau di negeri kita, ya, muncul, ya, daurah-daurah yang diadakan oleh mereka, ya, dengan tema, ya, sikap, ya, yang benar dalam menghadapi khilaf di kalangan para ulama katanya, seperti yang baru terjadi di Ciamis sana. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Taib. Jadi dengan kaidah yang benar bahwa setiap orang bisa benar bisa salah. Ya, bisa diterima perkataannya dan bisa ditolak. Ya, sesungguhnya telah jelas perkaranya bahwa apa yang ditempuh oleh Dr. Muhammad ibn Hadi adalah sesuatu yang salah, sehingga tidak boleh diikuti. Ya. Tidak boleh diikuti. Kemudian selanjutnya, wa inna ashabal muhdatsati amruhum khatirun wa talzamuhum lawazim khatiratun tadurruhum wa tadurru ghairahum. Dan sesungguhnya orang-orang yang munculkan perkara-perkara baru dalam agama ini, urusan mereka khatir, sangat berbahaya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengancamkan bahwa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dengan perbuatan mereka, mereka terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu untuk kita ketahui bahwa orang yang berbuat maksiat, mereka sadar dengan kemaksiatannya dan mereka sangat diharapkan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang berbuat bid'ah sangat sulit untuk diharapkan taubatnya, dikarenakan mereka menyangka apa yang dilakukan oleh mereka sesuatu yang benar, yang akan datangkan pahala si Allah, yang akan masukkan mereka ke dalam jannah. Ya, sehingga sangat-sangat sulit untuk diharapkan taubatnya. Ya, bahkan sebaliknya mereka menuduh pihak yang berseberangan dengan mereka sebagai orang-orang sesat. Ya, kemana-mana membawakan ayat mayyahdi, membawakan ucapan mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Ya. Baik. Kemudian wa talzamuhum lawazim khatirah. Dan menuntut mereka konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya, yang khatirah, salah satunya di antaranya dengan bid'ah yang mereka munculkan. Ya, mereka menuduh nabi mereka, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat. Ini di antara lawazim kebid'ahan. Ya, menganggap bahwa agama yang diturunkan oleh nabi Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ini sebagai agama yang kurang. Sekian banyak lawazim yang semuanya berbahaya. Tadurruhum, yang akan membahayakan mereka. Wa tadurru ghairahum, dan membahayakan selainnya. Ya, mereka itu orang-orang ahlul ahwa wal bidah. Ya, mereka adalah orang-orang yang dhal mudil. Ya, orang-orang yang mereka itu sendiri sesat, ditambah lagi menyesatkan orang lain. فالحذر الحذر من البدع وأهلها وأعوانهم على الإثم والعدوان. Maka hendaklah hati-hati dan hati-hati dari kebid'ahan dan dari ahlul bid'ah serta pihak-pihak yang membantu mereka di dalam perbuatan dosa dan permusuhan ini. Ya. Jadi kebid'ahan dengan segala bentuknya merupakan permusuhan, ya, secara khusus terhadap syariat ini, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa seluruh ahlul ahwal bid'ah dengan beragam kebid'ahan mereka dan tingkat kesesatan mereka semuanya memusuhi sunnah dan ahlus sunnah. Ini yang kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.